Pertanyaan berikutnya adalah mengenai gaji pegawai. Mungkin Pak Sulhan bisa menerangkan lebih detail mengenai gaji pegawai ini? Ya, yang dimaksud dengan gaji pegawai adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh UKM untuk membayar karyawan yang dipekerjakannya. Ada misalnya UKM, dia memberikan gaji utuh sekian setiap bulan. Tetapi ada juga misalnya komponen lain seperti uang makan yang tidak diberikan setiap bulan. Nah, jika ada yang seperti itu, maka uang makan kita masukkan sebagai komponen gaji. Sehingga jumlahnya digabung antara gaji itu sendiri plus uang makan. Nah, ada juga kan UKM yang pegawainya tinggal di situ, makan di situ, tidak diberikan uang makan tapi sebenarnya diberikan makan. Dan kadang-kadang suka terlupakan itu sebagai biaya juga yang sebenarnya keluar. Nah, itu apakah sama juga seperti yang tadi? Oke, kalau bentuknya dalam tunjangan makan, karena mungkin pegawai dan pemilik itu tinggal di satu tempat yang sama, itu komponennya bukan digaji, tapi nanti akan ada komponen sendiri, termasuk tanggungan, misalnya seperti jadi tanggungan belanja hariannya UKM. Apakah itu masuk ke dalam biaya yang lain-lain? Ya, itu akan masuk ke komponen biaya yang lain-lain. Jadi kalau tidak berupa uang yang diberikan, maka dia tidak termasuk dalam komponen gaji ya. Tapi jika ada uang harian untuk makan selain tambahan dari gaji yang diberikan bulanan, maka akan masuk ke dalam elemen gaji ya. Bisa, jadi masuk ke elemen gaji tapi dalam kolom biaya lain-lain ya. Nah, kalau bentuknya sudah dalam bentuk memang makan, itu biasanya masuk ke dalam tanggungan rumah tangga UKM. Jadi di sana belanja rumah tangga itu berarti tidak hanya untuk kebutuhan keluarganya UKM, tapi keluarga plus karyawan. Karyawan yang dalam tanda kutip dianggap sebagai keluarga. Bagaimana dengan UKM yang tidak mempunyai karyawan? Apa yang diisi di sana? Nah, untuk UKM yang tidak punya karyawan, tentu kita cukup mengisi dengan angka 0. Karena tidak ada tanggungan biaya gaji di sana. Oke, mudah-mudahan udah cukup jelas ya bagi teman-teman UKM yang akan mengisi formulir registrasi ini.